Duh John, ketemu lagi. Halo, ketemu juga. Tuh Pak John, badan saya Ini ngomong badan sampai gemuk begitu, makan apa sih, Nok? Bukan soal makan, John. Iya? Soalnya orang jaga keadaan badan itu. Badan? Pinter ngaturnya. Biarpun saya kerja malam, begadang tiap malam. Asal tahu resepnya, ndak bakalan kurus. Jadi begitu ya? Iya. Ada resepnya, Nok? Ada resepnya. Resep apa tuh, Nok? Saya, John, setiap mau berangkat kerja, John. Istri saya mesti ngomong, John. Iya. Mas. Istri saya. Minum dong mas, sehat laki. Istri saya mesti ngomong begitu. Mesti gitu dia ya. Saya juga gak mau kalah sama istri saya. Dek, apa mas? Apa mas? Minum dek, saya rapet gitu. Jadi satu-satu John. Satu-satu. Gua disuruh minum jamu, istri saya juga saya suruh minum jamu. Kemarin saya mau berangkat John, ceritanya John ya. Saya sudah gak mikir lagi, ada jamu di atas meja. Main sabet. Sabet bet. Bukan sehat laki John yang saya minum John. Lah, sari rapet saya minum. Aduh John. Alah. 3 hari gak bisa kencing saya John. Kelihatan itu kamu, no? Iya. Ya jelas, itu harus sebenarnya pengertian kita di jamu itu harus tahu. Iya. Saya kemarin ke rumah nggak ada kemana, John? Hari apa? Hari Senin. Oh iya, saya pergi. Hah? Pergi saya. Oh, pergi ya? Tapi ada itu, perempuan cantik rambutnya panjang itu siapa, John? Di rumah saya? Iya. Oh, itu istri saya. Yang bener istrimu itu. Rambutnya panjang kan? Rambutnya panjang. Itu istrimu bener. Yang bener. Gak percaya. Istri saya. Istrimu itu. Kok rambutnya putih? Kenapa John? Itu sih neneknya Cahyono. Nenek. Istri saya, iya. Saya kasih uang John. Sama kamu? Iya. Wah, makasih Nak. Saya soalnya gak anggap neneknya orang lain. Iya, orang lain. Anggap nenek sendiri. Nenek sendiri. Ingat-ingat neneknya teman. Iya. Terus ada anak kecil di siapa John? Yang anak kecil itu? Iya, yang digendong. Oh, digendong? Itu anak saya. Yang bener. Itu Nak, kalau mau tahu itu anak saya, bener. Anakmu John? Anak saya. Itu anakmu? Loh, anak saya. Anakmu? Kok ada ekornya John? Kenapa? Cahyono, kamu tuh tahu anak apa enggak sih? Loh, itu benar ada ekornya tuh. Loh, kalau ekornya itu kucing saya. Oh, kucing. Iya, dia seneng. Anakmu yang digendong itu. Saya kasih uang, Jo. Kasih sama kamu. Soalnya saya anggap anak bukan anaknya orang lain. Orang lain? Anggap anak sendiri. Anak sendiri. Ingat-ingat anaknya teman. Iya. Saya mau pulang, Jo, ada helicak. Rekutuk. Ada cewek cakep turun dari helicak tuh. Siapa ya? Oh, nah itu istri saya pulang dari pasar. Waduh, rambutnya keriting. Keriting bener. Matanya keriting. Jangan. Mata mah ngadang keriting. Bulu matanya lentik. Bulu matanya keriting. Iya. Waduh, dia mau bayarin helica, saya stop. Nggak usah, Mbak Yu, nggak usah bayarin. Nggak usah. Saya kasih uang. Soalnya apa, John? Saya tidak anggap istrinya orang lain. Anggap istri sendiri. Ingat-ingat. Nih, batomu sempat. Enak aja. Kenapa sih? Yang inget-inget istri orang apa? Ya, mau gitu aja marah. Sekarang gak perlu marah, John. Kita sekarang bersenang-senang. Iya. Kita nyanyi bersama-sama. Betul. Oke, ayo. Tiada lagi dia kembali ke negerinya. Tinggallah daku. hanya seorang diri. Cinta berseri di hatiku. Ling-ling-ling-ling, oh kekasihku. Bila kau kembali lagi bersamaku seperti dahulu, kekasihku, oh ling-ling-ling. Tiada lagi, dia kembali ke negerinya. Tinggal adaku hanya seorang diri. Cinta berseri di hatiku. Ling-ling-ling-ling, oh kekasihku. Kau kembali lagi bersamaku seperti dahulu. Wah, kok katanya abis nyanyi seneng Jen ya? Tapi kamu katanya kemarin punya pengalaman di sana itu ada apa sih? Enggak, begini Cahyono ya, kalau mau tahu. Iya, iya. Saya tuh punya teman. Temen ceritanya pergi malam-malam naik motor. Oh, naik motor. Iya, bagus tuh lagi enak-enak naik motor. Trrr. Dia tuh orangnya baru, baru di Jakarta. Anak aja trrr. Begitu lama-lama mogok motornya. Kutakuti, enggak bisa. Mogoknya di mana tuh? Motornya mogok, enggak tahu mogoknya di Taman Lawang. Di Taman Lawang yang banyak bencong. Iya. Wah, itu langsung aja bencong datang. Mau nyamperin? Dia lagi bener-benerin motor. Iya. Mas, kata gitu. Bencong tuh, Jan. Mas lagi apa sih? Kata gitu. Mana tahu. Banyak bencongnya tuh. Bukan banyak lagi, ada 4-5 orang berjejer. Oh, dikirain tamu. Iya. Yang satu nyamperin yaitu nanya, "Mas, kata gitu." Iya. Mas lagi ngapain sih? Ini teman saya bingung kan? Orang baru tahu. Takut. Iya ya, takut. Loh, ini apa ini? Dia bilang gitu. Iya. Ditanya lagi, "Mas, mampir dong sebentar." Begitu. Dia kebingungan. Kebingungan mikir-mikir, dia punya teman juga pernah ngobrol begitu, ngomong-ngomong soal dia ikut aja supaya selamat, dia bilang, "Oh enggak, soalnya saya motor saya mogok." Dan dia lah tuh bencong juga. Iya ngomong. Soalnya bukan apa-apa, sorry aja ya, kita juga nggak tahu katanya. Padahal bensin juga cukup, kata segala macam cukup. Nggak taunya mogok dasar sinyal, kata gitu. Terus gimana? Udah begitu banci itu terus aja jalan ngomong sama temennya. Bagaimana Susi? Nah namanya si Susi. Ah sialan, gue kirain sih katanya tamu. Nggak taunya sama sama kita. Wah, bencongnya ngimpi apa? Nggak tahu. Memang itu yang namanya si Susi emang sial lagi sial. Kenapa? Nggak tahu, nggak lama lagi datang serombongan. Waduh. Wah, pakaiannya pakai jaket semua. Wah, keren. Atau muda kali ya? Dia bilang sama teman-teman, katanya, lihat tuh dong tamu, katanya kita layanin dong, jangan begitu aja, masa mau duduk-duduk aja, kata gitu. Sama temennya tuh. Yeah. Terus aja disamperin, Mas. Mau jalan-jalan kan, kata gitu. Sama Susinya. Sama Susi. Iya, katanya. Bagaimana dong saya kan, bagaimana bisa dong milih saya, kata gitu. Terutama paling yang cangkep saya sendiri, katanya. Nama saya Susi, kata gitu. Susi, apa Susi yam. Nama Susi. Susi. Gampang kayak berantakan. Udah begitu ya. Jadi kan dibawa, dipegang, begitu dipegang. Eh dong Mas, kita mau di mana? Kita mau ngobrol-ngobrol di mana? Enggak taunya tuh tamu bukannya apa-apa. Kenapa? Bukannya tamu biasa, polisi. Eh polisi. Iya, polisi. Makan preman. Oh. Begitu. Sekarang katanya ada ikut saya. Eh kemana? Mau juga Bapak ikut saya katanya. Ah. Kan saya yang tahu katanya. Bukan sekarang saya membawa ke calon katanya polisi katanya. Terus dia angkat kain kabur dia. Iya sepatunya sampai ketinggalan. Wah, kasihan ya Susi. Kasihan. Nah, sekarang hah? Untuk mengenang itu kita nyanyi lagi bersama, ayo. Betul. Ayo nyanyi bersama, ayo. Pacarku manis sedang menangis. Terus air matanya ayo terus dibuang habis. Buang mas, kering. Dia menangis. Pacarku minta lagi baju yang tipis ya mak buatan baru negeri Inggris. Negeri Inggris mas. Aku meringis mas, kok sekarang rinaku mas turun kok sanduk inget dong janji. Aku ngeliat tampang tau mak. Tampang kenapa mas? Lebar. Kok bisa lebar? Ingat janji mau dipasang dulu mas. Udah diam. Kita mandi dong mas. Abang sayang, ku minta baju yang tipis. Jangan adik, kau cantik berkebaya. Sekalian mas bercelana. Tidak ada minta baju yang jangan adik kau bukan kue nabi. Kok saya pilapis dong mas? Pulang ya masa saya pilapis? Gak jauh dari pilapis. Aku kan coba sama curian dong. Lihat dong contoh masih enak tau gak. Seneng. Eh Dan, aku denger-denger kamu katanya baru datang ke Jakarta dulu. Ada apa sih katanya kamu diketawain supir taksi? Begini Cayana ya, aku pan baru datang dari Jakarta, dari kampung ke Jakarta, pengen usaha di Jakarta gitu. Begitu datang di Jakarta, dapat tempat aku ya di daerah-daerah kampungan sedikit gitu. Oh. Ah, lihat-lihat di teman-teman gitu. Udah banyak teman. Wah, ganteng-ganteng. Iya, terus, iya. Aku mau jalan-jalan. Ah, udah saya juga mau ganteng-ganteng, mau jalan-jalan malam Minggu waktu itu, nak. Iya. Yeah. Saya udah pakai jas. Woi, jas. Iya, sepatu mengkilap. Keren dong. Saya mau nonton di Taman Ria. Oh. Terus pakai dasi. Waduh. Ah, iya, jujunya putih. Waduh, sip. Iya, gesper kencang bener. Wah, oh, keren. Saya jalan aja di depan ini. Emang ya dari rumah rada jauh sedikit gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya diam aja. Oh. Taksi lewat. Lewat taksi itu cuman mesem aja ketawa aja. Supir taksi ya? Iya. Waduh. Jangan-jangan taksi bus beca aja gak mau. Pan kesel nih kenapa ini? Iya, iya. Malah kok ketawa. Ketawa yang enggak-enggak. Saya tuh kurang bagaimana. Iya, iya. Hei, ada lagi truk. Truk songong lewat. Begitu truk. Gitu. Sopirnya? Sopir sama kenek. Kamu diketawain terus. Loh iya saya tuh penasaran loh. Kenapa ini begitu saya lihat ke bawah saya belum pakai celana panjang. Wah, kelupaan. Jadi kamu tuh pakai dasi, karena kolor. Wah, kelewatan itu, nak. Iya, iya, iya. Bukan main, saya sendiri. Memang tuh waktu itu saya rada asing sekali. Memang baru saya di Jakarta, saya. Ya, Chan, ya. kita habis nyanyi rame-rame. Nah, sekarang saya akan menyanyi lagi, Joni. Nyanyi yang tanpa band. Waduh. Kamu apa bisa nyanyi? Loh, nyanyi tanpa band? Saya yang bertanya, kamu yang jawab. Ini sudah termasuk utak-atik. Ini persoalan. Iya. Jadi nyanyian persoalan saya yang jawab. Singkat dong. Singkat. Ayo, oke. Gampang. Awas. Saya pegang apa nih? Pegang bas. Bas. Iya, saya pegang apa? Kamu pegang... Ini aja, monyet pegang. Kamu monyet. Pegang melodi. Iya, melodi. Pegang drummer. Ya, drummer kamu. Iya. Dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem siapa? Kok dedem sama siapa? Awas ya, awas ya. Saya kasih pertanyaan, kamu jawab ya. Ya. Sumber air namanya apa, John? Mata air. Lihat satu jadi dua. Mata jereng. Lihat satu jadi dua ke mata jereng. Mata jereng, coba kamu gituin mata kamu. Kalau enggak, kalau jereng pan ngelihatnya dua. Iya, betul. Enak aja. Lihat satu jadi dua. Mata jereng. Orang sukanya uang namanya apa, John? Mata duitan. Telur diceplok setengah mateng, garam sedikit, cabai sedikit, kasih minyak sedikit namanya apa, John? Kepanjangan. Lu kok kepanjangan? Iya, panjang-panjang amat sih. Telur diceplok namanya apa? Kan aku bisa jawab, mata sapi. Iya. Betul. Telur diceplok namanya apa, John? Mata sapi. Mata sapi diceplok namanya apa, John? Mata lo. Blok on juga nih. Kok mata sapi enggak ada yang diceplok. Cuman telur, telur diceplok yang matanya sapi namanya. Mata, mata, mata, mata lo koslet. Kok mata gue koslet? Iya, kalau mata koslet nah, gini. Sekarang saya kasih pertanyaan aja, John. Ya. Udah siap? Ya. Nah, sekarang tadi kan teka-teki nyanyiannya. Betul. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya. Jadi. Kalau kamu memang otakmu terang. Terang. Saksinya UU sama Joni. Iya. Saksi saya. Awas ya. Sudah siap? Siap. Anak kodok tau Pak John? Ya. Anak kodok disebut. Ya saya yang nyebut, yang jawab. Iya. Ya, itu sih gampang. Anak kecil juga tahu. Apa? Anak kodok itu kecebong. Salah. Loh, kok salah? Salah. Loh, kok bisa salah? Salah. Tapi apa? Anak kodok tuh kodok kecil. Ya, betul. Iya, anak kodok kok. Betul ya, U? Betul. Iya, namanya anak kodok. Kalau gitu saya juga bisa nih. Ayo. Jawab pertanyaan saya kalau kejawab. Ayo. Benar-benar jagoan. Ayo. Apa sebabnya lampu itu nyenter kemari? Loh, soalnya memang sinarnya dianggap suruh kesini. Ya, memang itu dibuat sih. Sinarnya terang. Ya, memang perlu terang. Soalnya apa? Karena nggak nyenter keluar. Iya. Lagi. Ayo. Saya nih. Sekarang tadi kamu kodok binatang ya. Yeah. Sekarang binatang lagi. Ayo. Gajah-gajah apa yang paling panjang? Alah. Nah. Anak kecil juga tahu, John. Gajah dari Afrika. Nggak Afrika-Afrikaan. Gajah dari Eropa. Nggak panjang. Gajah dari Ragunan? Ya, Ragunan lagi. Gajah apa? Gajah yang paling panjang, gajah pawai. Kok gajah pawai, John? Lah iya. Coba kalau pawai gajah doang, apa nggak disebut panjang itu? Saya kan nggak nyebutin gajah apa paling gede. Saya tanya gajah apa yang paling panjang. Gajah pawai. Gajah lagi pawai. Terang juga otak lu, John. Makan neon, gimana nggak mau terang. Sekarang nyanyi bersama-sama. Nah, betul. Nah. Ayo, ya, ayo, garis. Opo beca ngocek lu labur dene dene merayu sekalian dondong opo salah duku cilik cilik gak ada semangka ando opo beca ngocek yuk labur dene dene adi dede ibu mana bu tidak menyempatkan ril wilbo pura pareng nakal mengko itu mesti siapa bu menjet ole ole jadi seneng kacang karo roti mau ati di bari ati minta kayu opo salah salah lagi tuku cile cile tuku cile bu gendong opo munjak mlaku dime dime gendong opo cala cala sempet tuku cile cile gendong opo munjak gendong mlaku dime dime dendong opo jala jala jebu duku cile cile dendong opo muda laku jime jime mbak panggil mbak ya mbak mbak mami kalau ala kondisi panggilannya mbak.